Semenjak aku memandang, terkenang-kenang kaki tanganku, oh dingin, terasa dingin. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidaklah tahu. Oh angin, ditiup angin, dipanasi indra sakti, burung kutilang, burung kutilang, kutilang di pohon keranci. Jikalau sama menaruh hati di ekor mata, oh mata, kita berjanji.